Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم، kembali kita melanjutkan kajian kita dari Kitabul Ilm, kitab yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pasal-pasal yang menerangkan hal-hal yang seyogianya untuk dijauhi oleh para penuntut ilmu. Qala, kita memasuki ucapan muallif rahimahullah, wa minha, dan di antaranya, al-kibru, adalah kesombongan. Jadi sombong ini perkara yang berikutnya yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu. Waqad fassarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ajma'it tafsiri wa abyanihi wa awdahihi faqal. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkannya dengan tafsiran yang ijma', yang sangat mengumpulkan, yang sangat jelas dan gamblang tentang definisi sombong. Al-kibru, faqala dalam sabdanya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Bahwasanya yang namanya al-kibru adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Apa batarul haq? Wa batarul haqqi huwa raddul haqq, menolak kebenaran. Jadi selama dia menolak kebenaran, maka dia tergolong orang yang sombong. Wa ghamtun nas ya'ni ihtiqaruhum. Dan ghamtun nas itu maksudnya adalah meremehkan manusia, meremehkan mereka. Manusia dianggap remeh oleh dirinya. Dirinya merasa yang terbaik dan yang paling baik. Wa minal kibriyai radduka ala muallimik. Dan di antara bentuk kesombongan itu ialah kamu menolak gurumu. Wattatawul alaihi, kamu congkak sombong kepadanya. Wasu'ul adabi ma'ahu, dan jelek adab bersamanya, bersama guru. Itu termasuk apa? Kesombongan. Kamu sombong, kamu merasa lebih. Kemudian kamu memiliki akhlak yang jelek bersamanya. Fahadha minal kibriya. Maka ini termasuk diantara kesombongan. Mengolok-olok guru misalnya. Diolok-olok. Jenis mengolok-olok ya banyak. Mengolok-olok. Mencela. Apakah dengan isyarat? Apakah dengan sindiran? Atau bahkan dengan terang-terangan mengolok-olok guru. Fahadha minal kibriya. Maka ini termasuk daripada bentuk kesombongan. Dengan tertawa, mentertawai, dan seterusnya. Misalnya seorang diajar oleh seorang guru yang misalnya pakai tongkat, karena dia sudah tidak bisa lagi berjalan dengan kedua kakinya secara sempurna. Nah, ketika si murid ini ingin mengolok-olok gurunya dengan isyarat, mungkin jalannya dengan apalah. Yang inti kesimpulannya adalah radduk su'ul adab ma'ahu. Jelek atau buruk adab bersama guru. Wa aidan istinkafuka amman yufiduka. Demikian juga kamu meremehkan dari orang yang ia memberi faidah kepadamu. Miman huwa dunaka. Yang dia itu di bawahmu. Dari kalangan orang-orang yang dia di bawahmu. Tapi dia memberi faidah kepadamu. Kamu meremehkannya. Ah, faidah seperti itu sebetulnya saya sudah tahu. Sejak dia itu belum kenal yang namanya pelajaran tersebut. Apa misalkan. Saya ini sudah tahu, sudah jelas duluan ketimbang dia. Nah, ini sikap istingkaf yang bermakna istiqar, merendahkan manusia, merendahkannya. Karena dianggapnya dia itu lebih rendah kapasitasnya daripada dirinya. Wa hadza yaqa'u li ba'dith thalabah. Dan ini terjadi pada sebagian santri, pada sebagian thalabah. Idza akhbarahu ahadun bi syai'in, apabila salah seorang itu memberitakannya dengan satu faidah, wa huwa dunahu bil ilmi, dalam keadaan dia itu masih di bawahnya dalam bab ilmu, istankafa walam yakbal. Dia meremehkan dan tidak menerima faedah tersebut. Tidak mau dia terima. Nah, seandainya dia tahu pun, seandainya dia sudah tahu ya. Dia sudah ngerti, terus kemudian ada orang yang di bawahmu berbicara. Begini, begini, begini, begini. Kamu mendengarkan itu bukan cacat bagimu. Bukan menunjukkan kamu, oh berarti demikian dan demikian. Tidak. Tapi ketika Anda merendahkan dan meremehkan dia yang berbicara tentang ilmu, fahadha minal kibriya. Ini termasuk daripada kesombongan. Kamu remehkan dia, kamu tidak mau menerima dari dia. Karena kamu menganggap dia itu masih di bawahmu. Sehingga untuk mengatakan saya mendapatkan faedah dari si fulan itu enggak mau. Ini faedah. Karena si fulan itu masih di bawahnya, enggak mau. Harus pakai sanad yang di atasnya. Kalau di atasnya enggak apa-apa. Dari bawah ke atas itu lumrah. Tapi kalau dari atas ke bawah, nah ini sesuatu yang dianggapnya tidak wajar. Seakan-akan dia ada di bawah. Kata sebagian salaf mengatakan, la yambulur rajul hatta ya'khudal ilma amman huwa dunahu wa amman huwa mithlahu wa amman huwa fawqahu. Seorang tidak dikatakan sebagai seorang yang cerdas, seorang yang pintar, yang cerdik, sampai dia bisa mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Dia bisa mengambil pelajaran dari orang yang di bawahnya. Dia pelajari dari orang yang sepadan dengan dia, semisal dengan dia, satu letting, satu level, atau dari orang yang di atasnya. Baru ketika seorang mampu mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya, dari orang yang semisalnya, dan dari orang yang di atasnya, baru ini dikatakan sebagai seorang yang nabil, yang cerdas, yang pintar. Karena memang sejatinya susah. Ma'asyiral muslimin ayyuhat talabah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Susah seorang itu mengambil faedah, mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Illa man rahimallah. Kecuali orang yang Allah berikan rahmat kepadanya. Rahmat kasih sayang. Baru dia bisa paham. Masya Allah, ya kan? Biasanya orang yang ngambil ilmu dari bawah ke atas itu ya wajar. Itu sesuatu yang wajib, namanya di bawah ngambil ilmu ya di, ke atas orang yang lebih senior. Itu satu hal yang wajar. Dia bisa mengambil ilmu dengan orang yang selevelnya, itu berarti tambah hebat lagi. Apalagi dia bisa mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Masya Allah, tabarakallah. Dan demikianlah, ya, ma'had-ma'had para ulama, markiz-markiz para ulama itu diperlakukan seperti itu. Yang sudah bisa memberi faedah, maka mengajarlah, berilah faedah kepada orang yang belum punya faedah. Meskipun secara usia, secara senioritas, karena memang prosedur seperti itu, mengharuskan dia seperti itu, ya sudah, amalkan saja. Ambil saja sudah. Ya. Misalnya. Labas. Nah. Dan itu yang diterapkan. Di markis-markis para ulama. Oh ini Masya Allah bisa memberi faedah. Selesai dari satu kitab ini. Ya, kamu beri faedah kepada orang lain. Meskipun yang diajar itu punya titel banyak. Apa misalkan titelnya? S1 misalkan, atau S2 umum, dia sarjana bahasa Arab di kuliah, tapi kok ketone antum lebih bisa mengambil pelajaran di pondok pesantren yang tidak ada titelnya. Nah ya sudah, gak apa-apa, kamu ajarkan itu, dan seyogianya kamu yang belajar, jangan merasa itu hina dina. Masa saya belajar sama anak kecil? Saya kan sudah S2. Masa saya baru belajar sama orang baru lulus mutawassithoh. Mutawassithoh itu ke S2 itu masih berapa? 7 tahunan lagi itu. 7 tahun ya. Oh, berapa itu? 11 tahun. SMA 3 tahun. S1 4 tahun, 7 tahun. Tambah 7, 10 tahun lagi. Masa saya harus belajar dengan lulusan mutawassithah? Tidak. Jangan. Anda tidak dikatakan sebagai seorang yang cerdas. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Terima. Wa taqsiruka 'anil 'amali bil 'ilmi 'unwanu hurman. Dan kamu menyepelekan dari beramal dengan ilmu. Kamu tidak beramal dengan ilmu, ini juga termasuk tanda diharamkannya ilmu kepadamu. Nas'alullahal afiyah. Nah. Wa fi hadza yaqulul qa'ilu, oleh karena itu seorang penyair mengatakan, al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil 'ali. Ilmu itu akan memerangi pemuda yang merasa tinggi, yang sombong, merasa bisa, merasa pintar, sok bisa, sok kuasa. Sebagaimana air bah itu juga akan memerangi tempat yang tinggi. Maksudnya air bah gak akan ada di tempat yang tinggi. Pasti dia akan mencari tempat yang rendah. Semakin rendah maka tempat itu akan semakin banyak menampung air. Sama juga semakin seorang rendah hati, semakin seorang tawadhu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ilmu, maka akan semakin banyak pula ilmu yang akan dia dapat. Karena dia mau mengambil dari orang yang di bawahnya, orang yang selevel dengannya, dan orang yang lebih di atasnya. Coba kalau seandainya orang hanya mengambil dari yang di atasnya, tentu dibandingkan dengan jenis yang pertama, pasti kalah. Sehingga ilmu itu akan memerangi para pemuda yang merasa sok pintar, sok tinggi, sok kuasa, sok gede. Nah, tawadhu'lah kamu terhadap ilmu, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Wa ma'na al-bait, makna bait ini adalah annal fata al-muta'ali, bahwa pemuda yang merasa tinggi, sok pintar, sok tinggi, la yumkinu an yudrikal ilma, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Lah gimana dia selalu merasa tinggi kok? Gak mungkin dia akan ngambil ilmu dari yang di bawahnya. Sehingga ilmu tidak mau dengannya. Dia tidak akan mendapatkan ilmu agama. Nah, lihat. Oh, dia itu masih di bawah saya. Jauh. Saya ini sudah level apa? Nah, level di atasnya jauh. Dia itu levelnya masih di bawah. Ilmu tidak akan dapat, tidak akan mau dengannya. Li'annal ilma harbun, karena ilmu itu akan memeranginya. Harbun lahu kasaili harbun lil makanil 'ali, seperti air bah, air yang banyak sekali, air banjir itu juga akan memerangi tempat yang tinggi. Li'anna al-makana al-'ali yanfaddu 'anhu as-sayru yaminan wa shimalan wa la yastaqirru 'alayhi, karena tempat yang tinggi ya pasti as-sail, air bah itu, air banjir bandang yang gede yang banyak itu akan pergi darinya, akan selalu mencari, akan meludah gitu maksudnya, ke kanan atau ke kiri. Dan tidak mau tinggal di situ. Kan iya. Coba air yang banyak dikasih di tempat yang di situ. Mesti dia akan cari terus, meludah terus. Gak mau ia stakir di situ. Gak mau. Dia akan cari tempat yang bisa untuk dia singgahi. Itu yang rendah. Sama juga dengan ilmu, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Nah. Dan ini memang berat. Sehingga Syekh ya meletakkan satu bab ini, bab al-kibru, dalam hal-hal yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, seorang yang belajar ilmu agama, seyogianya jangan sombong. Jangan memiliki sifat kibur. Jangan. Karena ilmu tidak akan didapat olehnya. Kadzalikal ilmu la yastaqirru ma'al kibri wal uluwi. Demikian juga ilmu itu tidak akan mau tinggal bersama orang yang sombong dan bersama orang yang merasa tinggi. Wa rubbama yaslubul ilma bisababi dzalik. Bahkan terkadang ilmu itu bisa hilang disebabkan karena kesombongan dan merasa tinggi. Dan nyatanya iya. Ketika seorang itu meskipun dia pintar, meskipun dia cerdas, ketika dia sombong maka dia akan terkalahkan oleh orang lain. Dia masya Allah mungkin hafal sahih al-Imam al-Bukhari. Dia mungkin hafal sahih al-Imam Muslim. Bahkan dia hafal sahihain aja hafal, apalagi Al-Qur'anul Karim, ya kan? Tapi kelakuannya subhanallah. Sombong. Ada orang baru belajar abad-abad diketawain, ketawa itu dia. Terus jenggotnya putih, orang bisa-bisa. Oh Allah, apa baik pak dengan kat dunia? Urip orang berkah babar belas. Karena dia merasa hafal sahihain, hafal Al-Qur'anul Karim, merasa gitu loh, meremehkan orang lain yang sedang belajar misal. Kira-kira orang yang seperti ini disenangi enggak dia? Enggak akan itu. Meskipun dia hafalannya banyak, meskipun lah kayak anu dopok topalah karuan jadi lepirang-pirang, tapi jajal mana kelakuannya anu. Belajar karo kaya kudu diwadani tok, kudu dibodok-bodok kena tok wae bebes wis. Nah, la ilaha illallah. Sehingga para penuntut ilmu ya, jangan ketika Anda sedang menuntut ilmu, belajar ilmu masya Allah 1 tahun, 2 tahun, hingga bertahun-tahun antum menjadi syekh, syekhun fin nahwi misalkan, di pondok itu. Dia bahkan kadang ada julukan, ada kamus berjalan. Nah, ya kan? Ada kamus berjalan. Kenapa? Ketika ditanya masalah artinya, dia tuh tahu terus itu. Karena dia tuh suka buka kamus. Atau ada mushaf berjalan. Al-Quran berjalan. Ah, surat apa ini? Paham, ngerti. Ayat apa ini? Ngerti. Nah, kamu jangan sombong dengan julukan-julukan yang seperti itu. Baik. Jangan terus kemudian kamu membumbung tinggi. Wah, ini saya. Apalagi ada orang yang bilang, oh santri ini adalah santri yang paling TOP. Yang lain kalah semua. Ini yang paling TOP ya ini. Yang paling top maksudnya. Tetap kurang paham ya. Top berarti ya. Top paham. TOP yang top kan. Meskipun mendapatkan predikat seperti itu. Kalau ngajinya masya Allah didengarkan juga merdu. Bahkan terkadang itu ikut nangis. Mau nangis, nangis karena tahu maknanya atau karena lantunan-lantunannya. Ketika dia berjumpa, ketika dia bermuamalah pun gaulah. Artinya gaul itu nyaman ketika seorang itu bersahabat dengannya. Teman-temannya, belajar dengannya pun nyaman dia. Masya Allah. Ini kebaikan. Ya, jangan dirusak dengan al-kibru. Kesombongan. Siapapun Anda. Ilmu dunia saja. Ilmu dunialah. Apa saja yang berkaitan dengan dunia. Ketika seorang itu sombong, pasti dia akan terkalahkan. Iya kan? Iya gak? Percaya gak? Ilmu dunialah. Dunia, misalkan olahraga, misalnya. Kan termasuk dunia, itu ilmu dunia. Merasa sombong, paling hebat, paling jago. Karena kesombonganmu, kamu pasti akan kalah satu hari nanti. Percaya saja. Ilmu bisnis. Tidak ada yang lebih jago daripada saya. Saya pebisnis hebat. Satu saat nanti pasti kamu akan hengkang. Pasti itu. Karena kesombonganmu. Tunggu saja. Berapa banyak orang-orang yang demikian. Mereka binasa karena kesombongannya. Itu dalam bab duniawi. Allah Subhanahu wa taala menguji. Ya. Dilalai kebakaran. Kebakaran ya. Kerugian sekian ember itu kan. Nah. Hanya ada nangis. Nangis menangis saja sudah. Introspeksi diri. Kalau enggak mengintrospeksi diri. Nah sudah. Sama juga dalam bab ilmu. Sama juga dalam bab apa? Ilmu. La takbur. Jangan sombong. Jangan merasa ya paling muta'ali. Paling tinggi. Jangan pernah untuk menolak kebenaran. Meskipun itu datang dari orang yang di bawahmu. Konsep tadi antum taklim. Kayaknya antum salah ayatnya itu. Itu bukan ayat itu loh. Salah antum itu ayat ini, surat ini. Oh, apa sih ngerti apa? Karena dilihat itu dia santrinya. Jangan. Ini al-kibru. Kemudian, wa minha. Dan di antara hal-hal yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu juga adalah at-ta'assubu lil madahibi wal ara. Fanatik kepada satu mazhab dan satu pendapat. Fanatik kepada satu pendapat atau satu mazhab. Jadi kalau mazhabnya bertentangan dengannya, maka dia menganggap mazhabnya adalah mazhab yang batil. Karena menyelisihi dirinya. Karena menyelisihi pendapatnya yang dikuatkan olehnya. Udah mazhab batil itu. Nah, akobiyah, fanatik. Terhadap satu mazhab, diagung-agungkan. Fayajibu ala talibil ilmi an yatakhalla an. Maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk membersihkan diri dari at-ta'ifiyah wal-hizbiyah. Dari bergolong-golongan, dari berkelompok-kelompok. Maksudnya bagaimana? Bihaitsu di mana yaqidul wala wal bara ala ta'ifatin muayyanah au ala hizbin muayyan. Dia mengikat sikap al wala wal bara, sikap loyalitas dan disloyalitas di atas kelompok tertentu atau golongan tertentu. Kalau tidak sama dengan golongannya, maka barok. Berlepas diri alias disloyalitas. Enggak mau berloyal kepadanya. Karena berbeda dengan golongannya. Kalau sama, nah ini dia, fanatik. Membangun ya prinsip al-wala wal-barok di atas satu golongan. Di atas satu kelompok. Fahadha la syakka khilafu manhaji salaf. Dan ini tidak diragukan lagi menyelisihi manhaj salaf. Fasalafu salihu laisu ahzaban. Dan ini biasanya ya. Kalau seperti ini biasanya itu dari kalangan para penuntut ilmu yang mubtadi'un. Para penuntut ilmu yang pemula biasanya itu gampang dikiring kepada hal-hal yang seperti itu. Pokoknya yang tidak sama dengan mazhabnya, dengan kelompoknya, dengan gurunya, dengan syekhnya, fahuwa batil. Yajibu alaina an naruddahu. Wajib atas kita untuk membantahnya. Nah. Sehingga ini gampang dikiring. Kenapa antum begitu? Kenapa antum begini terus? didebat orang-orang yang berbeda dengan ya mazhabnya. Padahal dalam bab mazhab itu banyak. Ada fikih dalam bab mazhab. Khilaful ara' wal madzahib ada di sana. Jangan menganggap Anda itu begini berarti begini. Dalam bab apa dulu gitu. Nah, ini menyelisihi manhaj salaf. Tidak diragukan lagi. فَالسَّلَفُ الصَّالِحُ لَيْسُ أَحْزَابًا بَلْ هُمْ حِزْبٌ وَاحِدٌ. Maka salafus salih bukanlah para kelompok-kelompok. Bahkan mereka itu hanya satu kelompok saja. يَنْضُبُونَ تَحْتَ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Mereka berkumpul di bawah firman Allah Azza wa Jalla, huwa sammakumul muslimina min qablu. Dialah Allah yang telah memberi nama kepada kalian al-muslimin dari sejak lama, sejak dulu. Allah Jalla wa Ala telah memberikan nama kepada kalian kaum muslimin sejak lama, sejak dulu. فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولا معاداة إلا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. Maka tidak ada hizbiyah, tidak ada berbilang, tidak ada mualah, tidak ada muadah, tidak ada loyalitas saling cinta mencintai, tidak ada saling musuh memusuhi, kecuali sesuai dengan apa yang datang di dalam Al-Kitabu Wasunnah. Al-Kitabu Wasunnah itu memerintahkan untuk memusuhinya, kita musuhi. Al-Sunnah memerintahkan untuk mencintainya, berloyalitas kepadanya, kita loyalitas kepadanya. Seyogianya demikian. Nah, faminan nasi masalan, maka di antara manusia sebagai misal, man yatahazzabu ila ta'ifatin mu'ayyanah. Ada orang yang bermazhab, berkelompok kepada satu golongan tertentu. Yuqarriru manhajaha, dia menguatkan manhajnya. Wa yastadillu alaihi bil adillah. Dia juga berdalil untuk menguatkan mazhabnya, manhajnya dengan dalil-dalil. Allati qad takunu dalilan alaih. Yang terkadang justru malah dalil itu menghujatnya. Wa yuhamidunaha wa yudhallilu man siwah. Ia membela mati-matian. Ia menyesatkan orang yang selain dirinya. Hatta wa in kanu aqraba ilal haqqi minha. Meskipun mereka itu lebih dekat kepada kebenaran daripada golongannya, daripada kelompoknya. Nah, ada mazhab tertentu, ada asabiyah tertentu ya. Apabila amirnya sudah mengatakan buka, kudu buka. Maksudnya iftar, puasa. Kalau ingin mengatakan puasa, maka harus puasa juga. Nah, harus puasa ini. Menentukan satu Ramadan atau satu Syawal itu dengan maza qalal amir. Apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya ngomong A, ikut A. Ora urus. Kira bener-ora bener ala doa. Pokoknya wis. Insya Allah ya wis. Kungkaya si ngomong ya wis. Kita beakeh. Pengalamannya luas. Kayak lautan tak bertepi. Luas banget berarti. Jadi wis ngomong selalu suara bakal-bakalan. Pokoknya. Maza qala al-amir. Apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. وَيَخُذُ مَبْدَأ, dan dia menjadikan satu prinsip atau pedoman. مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُوَ عَلَيَّ. Ini sudah tingkatan tinggi lagi, lebih fanatik lagi ini. Man laisa ma'i, siapa yang tidak sama dengan saya pendapatnya, fahuwa alayya, maka dia musuhku. Wah. Berarti kalau tidak sama dengan manhajnya, musuhku. Wa hadza mabda'un khabith, maka ini merupakan pedoman yang khabith, yang jelek. Li'anna hunaka wasatan baina an yakuna laka aw alai, karena di sana ada pertengahan antara yang membela mu atau yang menghujatmu. Wa idza kana alayka bil haqq, apabila ia di atasmu dengan kebenaran, falyakun alayka wa huwa fil haqiqati ma'ah, ketika dia di atas kebenaran maka itu sejatinya ya sama, ketika kamu memang betul-betul berjalan dengan kebenaran, hakikatnya sama denganmu berada di atas kebenaran. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallama bersabda, unsur akhaka zaliman au madluma, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Wa nasrul zalimi am antamna'ahu minadzulmi, maka menolong orang yang berbuat zalim adalah mencegahnya dari kezaliman. Dia itu zalim kepada saudara-saudaranya, maka wujud kamu membantu orang yang zalim, kamu larang dia, kamu jangan berbuat zalim kepada dia, si fulan. Fala hizbiyata fil Islam, maka tidak ada hizbiyah dalam Islam. Walihada lama zaharatil ahzabu fil muslimin wa tanawwa'atil turuqu wa tafarraqatil ummah, oleh karena itu ketika nampak, ketika muncul golongan-golongan dalam barisan-barisan kaum muslimin, jalan-jalannya itu sangat banyak, umat itu terpecah belah. Wasara ba'duhum yudhallilu ba'dhan, menjadilah sebagian mereka menyesatkan dengan sebagian yang lain. Wa ya'kulu lahma akhihi maitan, dia makan daging saudaranya padahal itu bangke. Lahiqahumul fashalu, maka kelemahan akan menghampiri mereka. Kama qala Allahu ta'ala, wa la tanaza'u fatafshalu, janganlah kalian itu berselisih, berpecah belah hingga kalian hilang, akan porak-poranda, tadhabari hukum, dan kekuatan kalian akan pergi. Lidzalik, oleh karena itu, najidu, kita dapati, kata Syekh, ba'dhatul labil ilmi, sebagian para penuntut ilmu, yakunu inda syekhin minal masyayikh, dia berada di sisi syekh dari kalangan para masyayikh yang ada. Yang tafsiru lihada syekh bil haqqi wal batil, sebagian penuntut ilmu ini akan terus membela syekhnya. Apakah syekhnya itu berada di atas al-haq ataupun di atas al-batil? Syekh katanya nangaring Indonesia urung-urung lah ya. Syekh fulan urung-urung. Nek Indonesia apa jenenge? Apa? Sing lumrah-lumrah bae apa? Hah? Kyai jenengan. Apa maning? Hah? Ustaz misalnya kan? Apa lagi? Gus. Apa lagi? Nah ini mirip lah. Sebagian penuntut ilmu kata Syekh, dan Syekh sudah mendapati ini, najidu ba'dhatul labil ilmi, kita dapati sebagian penuntut ilmu bersama masyayikh. Satu masyayikh. Padahal masyayikh itu banyak. Dia membela Syekh ini. Apakah hak ataupun batil? wa yu'adiman siwah, dia akan memusuhi orang yang siwah, yang selainnya. Wa yudhliluhu wa yubdhi'uhu, ia menyesatkannya, ia mentabdi'nya, ia membid'ahkannya. Wa yara anna syaikhahu huwal 'alimul muslih, ia melihat bahwasanya syekhnya, bahwasanya kiainya, gurunya itu adalah seorang alim, seorang yang berilmu, yang muslih, yang mengadakan perbaikan. Yang mana pembodoh ya jelas lah. Kalau ingin tahu ya karakter atau kapasitas orang, itu dengan persaksian orang yang sepadan dia atau bahkan yang di atasnya dia, itu wajar. Misalnya ada seorang syekh kibar seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, mempersaksikan Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, huwa alimun min ulama'is sunnah, huwa hamilu liwa'il jar'i wa ta'dil fi hadzal 'asr. Ini wajar. Artinya apa namanya, ini sesuatu yang istimewa begitu. Guru merekomendasi sang murid, berarti kan guru paham betul ini. Guru kan lebih di atasnya daripada si murid, ya kan? Ngerti kapasitas ilmunya, ngerti kapasitas adabnya, manhajnya, paham. Nah kalau seorang murid merekomendasi gurunya, kira-kira gimana itu? Saya merekomendasi syekhku, bahwasanya syekhku adalah alimun kabir. Ente kagum dengan gurumu ya wajar lah. Kalau kamu diajar sama dia kan, sesuatu yang wajar kan. Nah, ini para ashabul hajawirah itu seperti itu. Syekh Yahya huwa alimun min ulama'is sunnah, alimul allamah, al-imamul fahamah, muhadithul diyar al-yamaniyah. Semua ini dari apa? Murid-muridnya. Ya wajar. Murid kagum dengan kehebatan gurunya itu wajar. Dunia saja itu begitu gitu loh. Ya enggak? Dia sekolah badminton, gurunya dia yang pinter banget ya, boleh nangkana bayi sudah jadi araih. Kagum muridnya. Jadi ketika bertarung lah pada baen dengan yang selevel ini lah sami bangun. Kayak bisa ya pinter jebulannya ya. Apa istimewa bagi dia, bagi musuhnya? Enggak, biasa-biasa aja. Kecuali dia yang mempersaksikan kehebatan. Nah, itu baru. Karena dia memiliki fadl. Dia memiliki keutamaan. La ya'rifu. La ya'rifu. Zul fadli illa dhawuh. Nah, kata sebagian para ulama. Tidak ada yang mengetahui orang memiliki keutamaan. Kecuali dia itu juga memiliki apa? Keutamaan. Sehingga ketika seorang murid ya memuji dan menyanjung gurunya, itu sudah biasa. Bukan sesuatu yang istimewa yang namanya murid kok. Mungkin baru diajari bahasa Arab muyasar. Aja-aja lah. Ya apalah. Bahasa Arab bersulukoh. Masya Allah ya mudaris kita ini pintar banget bersulukoh ya. Padahal menuju 1, 2, 3. Cok gitu loh. Ya kamu tuh belum bisa bahasa Arab ya. Iya boleh nyanjung-nyanjung luar biasa. Masya Allah ya. Kayaknya dia tahu semuanya itu bahasa Arab itu. Masya Allah itu. Wah. Wajar kan. Padahal gurunya itu juga baru selesai bersulukoh 1, 2, 3. Urung sampai yang lain ke atasnya belum sampai. Wajar gak itu? Tapi ketika seorang guru merekomendasi muridnya, artinya dia memberikan kesaksian. Ulama yang lain memberikan kesaksian kepada ulama yang lain pula. Itu Masya Allah. Seperti Syekh Al-Albani kepada Syekh Rabi'ah. Zaman dulu lagi, Al-Imam Al-Syafi'i kepada Al-Imam Ahmad. Atau Al-Imam Ahmad kepada Al-Imam Al-Syafi'i. Itu wajar mereka memiliki ulama, memiliki ilmu. Nek wong bodoh kepriye gitu loh. Wong bodoh nilai wong pinter memane. Orang awam nilai para alim ulama, ya wajar. Ya, kadang di Arab Badui sana dulu kalau di Yaman itu Ramadanan pada keluar khuruj. Khuruj ngimami salat raweh, kultum, khutbah Jumat. Ini orang-orang badui yang mereka ya jauh dari ilmu. Baca Quran aja itu enggak bisa mereka. Baca Quran itu enggak bisa mereka. Baca Quran enggak bisa, perlu diajarin. Ngomong bahasa Arab yang fasih pun itu harus mereka belajar. Ini orang Arab badui ya. Ngerti orang asing datang, orang Indonesia, orang. Salah pokoknya lah. Datang. Orang Indonesia bisa memberikan kultum dengan bahasa Arab. Turun dari mimbar, anta masya Allah, anta mustafid. Itu sudah. Anta masya Allah, anta mustafid, anta alim. Sahibud dakwah. Langsung dipuji luar biasa. Pujiannya dia kira-kira menjadikan itu menjadi tertinggi apa enggak? Ya enggak kan? Biasa-biasa memuji kamu. Kecuali yang memuji itu syekhnya. Nah itu. Yang mempersaksikan itu syekhnya. Lah itu baru. Loh yang memuji kamu, kamu baca Quran bisa enggak? Enggak bisa ya, Ri. Enak enggak bisa. Kalau kamu bisa ya. Nah. Artinya itu bukan sesuatu yang istimewa. Nah ini. Begitu ini. وَيَرَوْ أَنَّ شَيْخَهُ هُوَ الْعَالِمُ الْمُسْلِحِ. Dia memandang gurunya alimul muslih. Hati-hati ini. Jangan sampai demikian. Biasa saja. Ya. Sehingga Anda tidak terbawa oleh arus asobiyah. Biasanya orang terbawa asobiyah itu karena kekaguman yang luar biasa. Kekaguman yang berlebihan. Orang ashabul hajawirah mengikut Yahya al-Hajuri itu karena kagum sekali dengan Hajurinya. Dengan Syekh, oh, Syekh itu hafalan luar biasa. Khatam sebulan penuh Al-Quran Al-Karim itu 4 kali tanpa baca. Kamu hafal Quran enggak? Enggak, ya wajar. Kamu enggak hafal Quran sih. Baca tadi sudah sampai juz berapa? Baru 3 juz. Ya wajar kamu. Kurung 4 kali khatam itu sudah lebih banget dulu. 4 kali khatam. Ini ada musami'nya di sampingnya. Pas nih. Dia baca. Bacalah pokoknya. Dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Al-Fatihah sampai An-Nas. Kagum. Terus kagum. Ternyata keliru. Sama orang yang lebih tinggi lagi. Itu keliru. Wa terima gitu. Wa yudhullilu man siwah. Dia akan menyesatkan yang selainnya. Kamu siapa? Ini sudah alimul allama. Kamu yang sesat. Nggak terima sudah. Gara-gara apa? Asabiyah. Kekaguman yang berlebihan. Gitu ya. Naktari biadal qadr. Allah Ta'ala ala usaha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhakum Allah.